berperan itu banyak penggolongannya, tapi ada peran yang bertanya dan ada peran yang menjawab. Ada orang yang hidupnya hanya bertanya. Dikasih jawaban apapun, dia tetap bertanya. Ada. Padahal kelas kita itu ditentukan dari kemampuan kita menjawab, bukan bertanya. Nah, ini yang saya mau share. Teknik yang saya gunakan dalam mendengarkan pertanyaan. Pertama kali, dengarkan pertanyaannya. Anda tidak bisa menjawab tanpa mendengar dulu pertanyaannya. Tetapi saya tidak menjawab pertanyaan. Karena itu tidak penting. Saya mendengar mengapa dia bertanya. Itu lebih penting dari pertanyaannya. Kalau ada orang tanya, Pak Mario jam berapa sekarang? Jam 4. Itu tidak membutuhkan saya untuk menjawab. Dia bisa menoleh ke jam dinding dan tahu itu jam 4. Tapi kalau saya mengerti dia bertanya jam berapa karena dia lapar. Waktu dia tanya jam berapa Pak Mario? Lapar ya? Makan yuk. Langsung saya menjadi sahabat yang baik baginya karena saya mengerti mengapa dia bertanya. 4 step. Step yang ketiga. Setelah Anda mengerti mengapa orang bertanya, temukan jawaban lazim. Ini jawaban yang akan dijawab oleh siapapun. Itu jawaban lazim. Untuk itu pun tidak mudah, karena jawaban lazim itu banyak sekali. Tapi setelah Anda tahu jawaban lazim bagi pertanyaannya, jangan jawab dengan itu, karena dia bisa bertanya ke siapapun dan